Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat aman, nikmat tenteram, nikmat kita dijaga dari segala bahaya dan bencana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dan senantiasa membimbing kita di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pada pembahasan yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, yaitu berkenaan dengan takdir, dan kita masuk pada halaman 73 dari risalah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang dijelaskan oleh Al-Allamah Shalih bin Fawzan Al-Fawzan hafizahullah taala, yang perkataan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab qala wa la mahida li ahadin 'anil qadaril mahdud wa la yatajawazu ma qadarahu fil lawhil masdur. Tidak ada bisa yang lari, tidak ada bisa yang keluar dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Siapapun tidak akan bisa lari dari takdir, dan tidak ada bisa melewati apa yang sudah dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Dan telah dijelaskan sebagian dalil dari Asy-Syaikh Shalih bin Fawzan hafizahullah, yang pada pertemuan yang lalu telah kita baca. Kemudian kita melanjutkan perkataan beliau halaman 73. Qala law anna insana ja'a wa darabahu aw qatala ibna hal yasqut. Kalau ada seorang datang dan memukul dia atau membunuh anaknya, apakah dia akan diam? Wa yaqul hadha qada wa qadar. Kemudian dia katakan, oh ini sudah takdir dari Allah. Ada orang datang, ujung-ujung, pukul, terus dia diam. Atau ada orang bunuh anaknya, dia tinggal diam. Kemudian dia katakan, oh ini sudah takdir Allah. Mungkin dan kira-kira. Nah, kalau ada yang seperti itu, ini perlu dipertanyakan, sehat apa enggak dia? Ya. Atau yang memukul intikal. Atau sebaliknya, ada orang, ya, kita tidak salah pernah dipukul. Atau dia bilang ada orang bunuh keluarganya, dia minta balas dendam, kisos. Ya, apa dia diam kemudian dikatakan, oh ini sudah takdir? Atau sebaliknya, dia minta apa? Balas, minta intiqam. Al-jawab, yang memukul intiqam, pasti orang tadi akan meminta balasan, meminta apa? Kisos, atau meminta untuk balas dendam. Walima la yaqul hadha qada wa qadar. Kenapa? Ya, orang tersebut tidak bilang saja, oh sudah ini sudah takdir Allah. Ya, kenapa tidak bilang demikian? Wala yuqatilu qatil aw idhari. Dan orang yang membunuh atau yang memukul tadi tidak akan dihitung atau dicatat sebagai orang yang bersalah atau berdosa oleh Allah. Wala yutawrifu bil intiqam. Dan tidak perlu meminta untuk balas dendam. Hada dalil ala anna al-asya lah asbab. Ini sebagai dalil bahwa sesuatu itu pasti ada sebab. Wa anna al-abda matlubun minhu fi'lal asbab. Dan setiap hamba dituntut untuk melaksanakan dan mencari sebab. Wa la yabqa bidun fi'lal asbab. Dan tidak boleh diam tanpa mencari sebab. Allahu rabbakum musabbabati bil asbab. Hatta tuyur wal hayawanat la tara hadha ar-ra'y. Bahkan burung pun tidak mungkin dia diam. Burung tidak bisa diam tanpa mengambil sebab. Pasti burung akan mencari sebab bagaimana dia bisa kenyang. Ya, dia akan terbang ke sana, kemudian dia akan pulang dengan kenyang. Ya, ada usaha mencari sebab. Qala la taqutu fi awhariha wa taqul sayatiki rizq wa ana fi waqti. Burung tidak mungkin dia bilang, sudahlah saya mau diam di mana? Di sangkar atau di sarangnya. Ya, rizki akan datang sedangkan saya ada di tempat ini. Wahyatu tuyur wa hayawanat bal taruh wa tabhath 'ala rizqi. Ini burung hewan. Dia enggak bisa diam, dia mencari rizki. Ya, ke sana kemari. Ada usaha. Dia tidak diam, dia katakan sudahlah, saya pasrah dengan takdir. Kalau saya lapar, akan datang rizki, akan datang makanan dia. Tapi dia ke sana kemari mencari rizki. Li'anna Allah fatara 'ala hal. Karena Allah memberikan fitrah dan Allah menciptakan demikian burung. Annahu la yahsul laha syai'un illa bi'amalin wa harakah wa ba'd. Karena tidak bisa menghasilkan kecuali dengan ada usaha, ada tindakan, ada pencarian. Ya, burung saja mencari rezeki. Ya, tidak pasrah, tidak diam, berpangku tangan. Qala fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha. La tabdila li khalqillah. Fitrah Allah tetaplah di atas fitrah Allah. Allati fatara an-nasa 'alayha. Yang Allah telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Manusia diciptakan oleh Allah sesuai dengan fitrah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Nah, ini khabar bimakna perintah atau bimakna larangan. Artinya khabar bahwa tidak ada perubahan. Jangan kalian berubah. Allah menciptakan kalian dalam keadaan fitrah tauhid, jangan kalian berubah menjadi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala a'ta kulla shay'in khalqa thumma hada. Ini dikatakan oleh Musa kata Allah. Qala rabbuna a'ta kulla shay'in khalqa thumma hada. Musa alaihissalam ketika mengatakan Rabb kami a'ta kulla shay'in khalqa, telah memberikan dan memberikan segala sesuatu, memberikan kepada segala sesuatu yang Allah ciptakan. Thumma hada, kemudian Allah memberikan petunjuk kepadanya. Ya, Allah memberikan petunjuk, Allah menciptakan manusia, Allah memberikan segalanya. Nah, ini ada usaha, ini ada apa namanya tindakan, sehingga seorang tidak berpangku hanya kepada takdir. Qala hadhihi al-maqulatu khasirah wa kadhibah wa hiya ihtijaj bil qadar 'ala tarki al-'amal. Ungkapan ini, orang yang hanya bersandar kepada takdir dan tidak mau beramal, tidak mau berbuat, maka ini adalah ungkapan dan ini adalah perkataan yang dusta. Jadi kalau dia hanya mencukupkan, saya hanya berpangku kepada takdir saja, tidak mau beramal, maka ini adalah kedustaan. Wal muslim matlubun minhu an ya'mal al-amal salih. Karena setiap muslim dituntut untuk beramal amalan salih. Setiap muslim dituntut untuk beramal salih. Wa idza adnaba matlubun minhu taubah. Setiap muslim apabila jatuh dalam dosa, maka dia dituntut untuk segera bertaubat. Ya, karena muslim pun tidak lepas dari yang namanya dosa. Kalau dia jatuh dalam dosa, maka segera untuk bertaubat. Wa indahu al-qudrah 'ala hadha, dan dia punya kemampuan untuk ini. Kemampuan untuk beramal, kemampuan untuk bertaubat. Fa huwa yaqdiru an yaf'al wa yaqdiru an yatruk. Ya, setiap kita punya kemampuan untuk beramal dan punya kemampuan untuk meninggalkan. Amma idza tarakal amal ajzan lam yu'akhidhu Allah. Kalau ada seorang tidak beramal karena dia tidak mampu, maka Allah tidak akan menghitung dia sebagai dosa. Walakin idza tarakahu kaslan fa huwa mu'akhadun 'ala hadha. Tapi kalau ada seorang tidak mau beramal saleh karena dia malas, maka dia akan dicatat sebagai pelaku dosa. Li'annahu muqarrir fa hunaka farqun baina ajzil kasab wa bainal ajzil ladzi huwa adamul qudrah. Ini ada perbedaan. Orang yang tidak mampu karena dia malas atau tidak mampu karena benar-benar dia dalam keadaan lemah. Maka orang yang dalam keadaan lemah ini dia tidak dihitung sebagai berbuat dosa. Walakin idza kasula fa hadza yu'akhadh. Maka orang yang memang dia mampu beramal saleh, mampu meninggalkan maksiat, tapi ternyata apa? Ternyata dia malas dan tetap dalam kemaksiatan, maka ini akan dianggap dosa. Li'annahu alladhi farrat fa fitar fa fitarul ibad taqtadi hadha ma'a dalalatil kitab was sunnah. Karena dia tetap berada di dalam kemaksiatan, sedangkan seorang hamba atau manusia diberikan fitrah oleh Allah untuk bisa meninggalkan kemaksiatan. Ya, ini sesuai dengan dalil Alkitab dan Sunnah. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala la mahida ay la mafarra anil qadaril mahdud. Perkataan al-Imam al-Mujaddid bahwa la mahida adalah la mafar, tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat untuk lari dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin antum ma'muruna bi fi'lil asbab. Tapi kita semua diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sebab. Ya, amma khalqun nata'ij fa hadza bi yadillah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah beramal dan kita diberi kemampuan oleh Allah tinggal beramal. Adapun ya hasilnya nanti Allah yang akan menentukan. Qattab al wala yahsul laka syai. Bisa jadi kita beramal, bisa jadi kita berbuat, tapi kita tidak dapat apa-apa. Li'anna Allah lam yuqaddir laka natijah. Karena Allah tidak mentakdirkan untuk kita hasil. Jadi kita sudah berusaha, bekerja, berusaha, berdagang, berusaha, ternyata tidak dapat untung, rugi yang kita dapat. Ya, tapi kita ada usaha, ya, tidak tinggal diam. Qala war Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangatlah kalian dalam perkara-perkara yang bermanfaat, perkara baik, perkara bermanfaat. Hendaknya kita semangat dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan malas. Jangan lemah. Fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jangan sekali-kali ya, apabila menimpa suatu kepadamu kemudian engkau mengatakan kalau seandainya tadi aku demikian dan demikian pasti tidak akan terjadi demikian dan demikian. Walakin qul qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Tapi katakan inilah takdir Allah. Allah sudah berkehendak. Dalam sebagian riwayat disebutkan qadarullahu wa ma syaa'a fa'al. Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Ini yang sudah ditakdirkan oleh Allah dan ini yang dikehendaki oleh Allah. Qala anta fa'alta sabab. Kita wajib melakukan sebab. Wa mas'ala husulil maqsud hadza 'inda Allah. Adapun ya hasilnya ini kembalikan kepada Allah. Tugas kita hanya berusaha. Fa idza lam yahsul al-maqsud fa innaka la talumu nafsak. Tapi kalau ternyata kita sudah berusaha dan tidak mendapatkan hasil, maka engkau tidak perlu untuk mencela diri. Li'annaka fa'alta ma tastati. Karena kita sudah berusaha dan sudah berbuat semampu kita. Wa tu'min bil qada'i wal qadar. Dan kita sudah yakin dengan takdir Allah. Wa taqul la'alla Allah ikhtara li ma huwa ahsan. Kalau kita sudah berusaha, sudah apa? Bergerak dan beramal, ternyata tidak ada hasilnya, jangan kita mencela diri. Jangan kita mencela diri kita, tapi kita wajib apa mengatakan ini sudah dipilih oleh Allah untuk aku. Barangkali ini yang terbaik untuk aku. Kenapa? Karena kita beriman dengan takdir. Li'anna law hasala li maqsud fa rubbama sara dharra 'alayya. Karena bisa jadi kalau seandainya saya berusaha dan berdagang ini untungnya banyak, bisa jadi itu malah jadi bahaya dan mafsada bagi saya. Tapi ketika Allah tidak memberikan untung banyak tadi, atau malah Allah menjadikan kita orang yang tidak mendapatkan keuntungan, maka bisa jadi ada kebaikan di sana yang kita tidak tahu. Fawwahu habasahu anni limaslahati wala taqrahu dhali. Dan kita yakin Allah menyimpan itu semua ya dari kita, bisa jadi karena ada hikmah yang kita tidak tahu. Maka jangan sekali-kali kita mencela dan kita membencinya. Wa qawluhu wa la yatajawaz ma khutta lahu bil lawhil mahfuz. Adapun perkataan beliau rahimahullah bahwa tidak ada yang bisa melewati apa yang sudah ditakdirkan, yang ditulis oleh Allah di lawhil al-mahfuz, lawhil mahfuz. Kullul asya' maktubatun fil lawhil mahfuz. Segala sesuatu telah ditulis oleh Allah di lawhil mahfuz. Ingat, segala sesuatu, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi dan akan terjadi, sudah ditulis oleh Allah. Alladzi amara Allah bil qalam fa kataba fihi kullama huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Allah perintahkan kepada pena, qalam, ya. Allah perintahkan kepada qalam, kepada pena, agar menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Wa kana dzalika qabla khalqis samawati wal ard bi 50,000 sana. Dan perintah Allah kepada pena itu agar menulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat adalah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Ya, 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma', dan 'arsy Allah berada di atas air. Kullu syai'in maktub wa muqaddar mahdud. Segala sesuatu telah dicatat, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala budda min wuqu'ihi fi waqtihi, dan pasti akan terjadi pada waktunya, pada saatnya. Jadi semua sudah ditakdirkan oleh Allah dan pasti akan terjadi pada saatnya. Walakin anta ma'mur bi fi'lil asbab. Kewajiban kita hanyalah melaksanakan perintah Allah, mengambil sebab. La tatawaqqaf wa taqul ana sa'atawaqqaf ma'al qada'i wal qadar. Jangan sekali-kali kita mengatakan, sudahlah saya mau diam, saya mau berpangku saja, bersandar saja hanya kepada takdir Allah. Hadza la yajuzu abadan. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Illa lil insani laisa bi'aqil, kecuali orang gila. Kata Syekh, orang yang berpangku hanya kepada takdir, tidak mau berusaha dan beramal, maka ini orang gila. Qala laisa bi'aqil, tidak berakal. Ammal 'aqil fala yumkin an yajlis wa yu'addil al-asbab. Kalau orang itu berakal, ya, sehat berakal, tidak mungkin dia diam. Tidak mungkin dia duduk kemudian tidak mau berusaha. Wa yaqul al-maktub sayaqa. Kemudian dia duduk dan dia katakan apa yang dicatat oleh Allah pasti terjadi. Tidak bisa. Harus ada usaha. Was-shawab anna hadha syai' maktubun ila fa'alta sabab. Ya, bahwa semua ini atau suatu ini sudah dicatat ila fa'alta sabab. Ya, apabila kita berusaha. Amma idza lam taf'al sabab fala yahsul laka syai'. Adapun yang kau tidak kerjakan, tidak usahakan, maka tidak akan mendapatkannya. Lau lam tatazawwaj, saya memberikan contoh. Kalau engkau tidak menikah, lam turzaqul walad, lam turzaqil walad. Kalau engkau tidak menikah, engkau tidak akan punya anak. Mungkin enggak orang enggak menikah punya anak? Enggak mungkin. Anak yang benar ini ya, anak yang benar. Fazawaj sababun lihusulil walad. Maka menikah adalah sebab untuk mendapatkan anak. Wa hakadha kullul asbab. Dan ini semua sebab seperti ini. Ya, bagaimana kita bisa apa? Minum sedangkan kita tidak ada usaha untuk mengambil air minum, atau usaha minta tolong orang lain ambilkan air minum. Kalau dia diam saja, sudah anak haus ini. Insya Allah ditakdirkan Allah anak apa namanya? Tidak haus lagi, tidak lagi ya, bisa minum. Dari mana? Kalau kita tidak berusaha minta tolong orang lain atau berusaha melangkah untuk mengambil air minum. Nah, di sini Syekh mencontohkan tentang masalah anak tadi. Fa'anta ayyuhal 'alaika bil asbab. Ya, kata Syekh, engkau wahai setiap hamba, hendaknya kalian berusaha. Amman natijah fa hiya 'indallah. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Wa la tahsab idza lam tahsul an-natijah, bal tarda bi qada'illahi wa qadari. jangan kau bersedih apabila engkau tidak mendapatkan hasil, tetapi hendaknya engkau ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan engkau ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah sudah berkehendak. Wa rubbama yakunu hadza khairan laka wa la taqraf dzalik. Dan bisa jadi ini lebih baik bagi kita dan jangan sekali-kali kita mencelanya. Wa qawluhu fil lawhil mastur. Adapun perkataan al-Imam ya, lawhil mastur ay allazi fihi kitabatu maqadir al-asya'i kullaha. Yaitu lawhil mastur yang di situ terdapat semua catatan takdir. Ya, lawhil mahfuz semua catatan takdir. Wa hunaka maqadir juz'iyyah tukhadh min al-lawhil mahfuz. Ya, ada takdir juz'i mithlu al-janin fi batni ummi. Ada contoh di sini sebuah apa namanya? Janin yang ada di perut umminya. Idza balagha arba'ata ashhur, kalau janin ini sudah masuk bulan keempat, na'am, nufikha fihi ar-ruh, maka akan ditiupkan kepadanya ruh. Wa yursal ilaihi al-malak, dan akan diutus malak, yaitu malaikat. Wa yu'mar bi arba'i kalimat, dan malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menulis empat kalimat. Rizku, rizkinya ditulis, wa ajalu, dan umurnya, wa amalu, dan amalan perbuatannya, wa syaqiyyun aw sa'id, dan apakah dia hidupnya bahagia atau hidupnya sengsara. Hadza ma'khudz minal lawhil mahfuz minal kitabis sabiqah, dan ini semua tertulis di lawhil mahfuz sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa takdir telah ditulis oleh kalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka ini mengingatkan kepada kita agar kita ada usaha dan tidak hanya ya berpangku kepada takdir, tidak mau berusaha. Dan Syekh menyebutkan kewajiban kita adalah mengambil sebab, adapun hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, wa a'taqidu al-imana bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut. Syekh setelah menyebutkan tentang akidah beliau bahwa beliau meyakini takdir sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini berbeda dengan kelompok siapa? Al-Qadariyah atau Jabariyah. Maka Syekh melanjutkan di sini, dan aku meyakini dan mengimani bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku meyakini dan mengimani dengan segala apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma yaqulu ba'da al-maut, segala yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kematian. Ya, setelah kematian. Dan ini berhubungan dengan perkara yang gaib, baik itu perkara-perkara gaib ya sebelum bangkitnya hari kiamat, atau perkara gaib yang apa? Setelah bangkitnya hari kiamat. Jadi Syekh rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau menyebutkan bahwa aku meyakini dan aku na'am percaya dengan segala apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan terjadi setelah kematian. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, min arkan iman, di antara rukun-rukun iman, al-iman bil yaumil akhir, yaitu beriman kepada hari akhir. Wa qad takarrara dzikruhu bil Qur'anil Karim, dan telah diulang-ulang oleh Allah penyebutan beriman kepada hari akhir. Ya, diulang-ulang oleh Allah dalam banyak ayat. Karena ini termasuk rukun iman. Kalau ada yang mengingkari yaumil akhir, yaumil qiyamah, maka ini kafir, keluar dari Islam. Fa bi awal surah Al-Baqarah qawluhu ta'ala, di dalam ayat-ayat awal surah Al-Baqarah Allah sebutkan wa bil akhirati hum yuqinun, bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Fa min sifatil muttaqin, dan di antara sifat orang-orang yang bertakwa, annahum yuqinuna bil yaumil akhir, orang-orang yang bertakwa mereka yakin akan adanya hari akhir, akan adanya hari akhir. Wal imanu bil yaumil akhir minal bir, sedangkan beriman kepada hari akhir ini termasuk kebaikan, termasuk dari al bir. qala ta'ala walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Dan di antara kebaikan yang disebutkan oleh Allah dan ini rukun daripada rukun iman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka ini ya yang diyakini oleh Syekh rahimahullahu taala. Fa yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Maka orang-orang yang bertakwa mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa takarrara dzalika fil Qur'anil Karim wa summiya bil yawmil akhir. Dan ini diulang-ulang banyak oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Qala wa summiya bil yawmil akhir. Kenapa disebut dengan yawmil akhir? Li'annahu ba'da ad-dunya. Karena hari akhir itu setelah dunia. Ayat ad-dunya hiya al-yawmul awwal. Dunia ini adalah yawmul awwal. Adapun yawmil akhir adalah hari apa? Hari kiamat, hari kebangkitan. Summiya yawmul qiyamah. Kenapa disebut yawmul qiyamah? Liqiyamin nasi min kuburihim rabbil alamin. Disebut hari kiamat karena manusia semua bangkit dari kuburannya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi disebut yaumil akhir karena inilah hari terakhir ya setelah hari dunia dan hari dunia adalah yaumul awal. Disebut hari apa? Kiamah karena manusia bangkit ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal rukn min arkanil iman. Ini adalah rukun daripada rukun-rukun iman. Khalafa fihi katsirun minal kafara. Rukun iman yaumil akhir ini diingkari oleh kebanyakan orang-orang kafir. Jadi kebanyakan orang-orang kafir mereka mengingkari hari kiamat. Fal kuffar alladziina bu'itha ilaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakfuruna bil yaumil akhir. Orang-orang kafir Quraisy jahiliyah yang Nabi SAW diutus kepada mereka membawa agama ini, ternyata mereka orang-orang yang mengkufuri hari akhir. Mereka orang-orang kufar pada saat itu ya mengingkari adanya hari kiamat. Ini disebutkan oleh Allah di dalam ayatnya, za'mal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah, dan orang-orang kafir mereka mengatakan Allah yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Ya, mereka yakin kalau sudah meninggal tidak dibangkitkan lagi oleh Allah. Qul bana wa rabbi. Katakan wahai Muhammad. Ya, bana wa rabbi. Ya, Allah Subhanahu wa taala la tub'atsunna. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membangkitkan. Akan bangkitkan mereka. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Dan Allah SWT akan memberitakan kepada kalian apa selama di dunia yang kalian lakukan. Wadzalika 'ala Allahi yasir. Dan ini sangat mudah bagi Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan sebelumnya tidak ada, maka Allah mampu dan Allah ya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, "Yauma yajma'ukum liyaumil jam'." Dzalika yaumut taghabun. Kata Allah, pada hari satu hari yang Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian. Kita semua dikumpulkan oleh Allah nanti. Satu hari yang kita semua akan dikumpulkan oleh Allah, dzalika yaumut taghabun. Pada hari itu Allah akan memberitakan segala kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat selama hidup di dunia. Fal ladzi yunkiru al-yawmal akhir wa yunkiru al-ba'da kafirun billahi 'azza wa jalla al-kufra al-mukhrija min al-millah. Maka siapa saja yang mengingkari hari akhir, mengingkari hari kebangkitan, maka dia kafir keluar dari agama Islam. Siapapun dia, baik itu pengikut Yahudi wan Nasara, pengikut ya, mereka yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, pengikut sebagai Nabi Isa, kalau dia mengingkari ini, mereka juga kafir. Ya, bahkan kalau dia mengikuti Nabi Muhammad, mengaku dia Muslim, tapi dia tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak percaya dengan hari kiamat, maka dia kafir mukhrij minal millah, kafir keluar dari Islam. Li'annahu jahilun bi rukni min arkan iman, karena dia telah mengingkari salah satu dari rukun iman. Wa li'annahu mukadzibun lillahi wa li rasuli, dan dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah telah menyebutkan dalam banyak ayatnya. Nabi telah sebutkan dalam banyak hadisnya. Kalau dia mengingkari, berarti dia telah mengingkari Allah dan Rasulnya. Bali jami'ir rusul, bahkan dia juga telah mengingkari para rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukadzibun lima ulama min ad-din bid-darurah, dan dia telah mengingkari perkara yang sudah maklum, sudah diyakini oleh seluruh kaum muslimin. Kalau ada yang mengingkari perkara ini, maka keluar dari Islam. Wa laisa lahum hujjatun aw subha illa annahum yaqulun. Mereka tidak akan punya hujah, tidak akan punya dalil. Kenapa mereka mengingkari hari kiamat? Kecuali mereka punya hujah. La yumkin hadza. Jadi hujah mereka, dalil mereka, kenapa mengingkari hari kiamat? Mereka hanya punya hujah satu. Tidak mungkin bisa. Maksudnya apa? Tidak mungkin bisa dibangkitkan. Kenapa? Karena sudah menjadi apa? Menjadi tanah. Sudah menjadi tulang. Sudah remuk. Ya, sudah kadaluarsa, bagaimana bisa dibalik? Itu saja hujah mereka. Qala li annana ila sirna rufatan wa 'idhaman, faman yuhyil 'idhama wa hiya rabib. Katanya, kalau kita sudah menjadi tanah, sudah menjadi tulang yang hancur, hancur remuk, siapa yang mampu untuk menghidupkan dan menyatukan tulang-tulang itu lagi? Ini hujah mereka, tidak mungkin bisa. Karena dia mengukurnya secara apa? Akal, bukan mengukur dengan keimanan. Tapi dia mengukur secara akal, ya. Dan ini ucapan orang-orang kufar pada saat ini. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsun a inna lamab'utsun khalqan jadida. Kata orang-orang kafir mereka mengatakan, ya, apakah kami yang sudah menjadi tulang-tulang apa? Yang usang ini, tulang-tulang yang rapuh usang ini. Ya, aina lam aqul, apakah kami akan dibangkitkan lagi khalqan jadida, menjadi apa? Ciptaan yang baru. Kan sudah jadi tanah, sudah jadi tulang yang hancur, ya enggak karuan. Mereka mengatakan, apakah mungkin kami yang sudah hancur akan dibangkitkan lagi menjadi makhluk yang baru? Qalu aina minna wa kunna turaban wa 'idhaman, aina lam aqul. Mereka juga mengatakan, apakah kami kalau sudah meninggal, kami sudah menjadi debu, jadi tanah, tulang-tulang kami sudah remuk semuanya, apakah kami mungkin bisa akan dibangkitkan lagi? Nah, ini di antara hujah-hujah mereka, bahwa tidak mungkin, la yumkin hadza, tidak mungkin bisa dibangkitkan. Jadi ini mengingkari apa? Kekuasaan Allah, mengingkari kekuatan Allah, mengingkari bahwa Allah yang menciptakan dia, dan Allah mampu untuk menghidupkan kembali. Qala yastab'iduna qudrat Allah 'ala an yuhyil 'idham wa hiya rumim. Mereka orang-orang kafir meragukan kemampuan Allah, meragukan kekuatan Allah dan kemampuan Allah untuk menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah remuk, yang sudah usang tadi. Wa an yu'idaha wa hiya turab. Mereka meragukan bahwa Allah mampu untuk mengembalikan yang sudah menjadi tanah, debu tadi, menjadi makhluk yang baru lagi. Wa yaqulun utu bi abaina in kuntum sadiqin. Mereka menantang Allah, coba bangkitkan nenek moyang kami kalau memang kalian benar, wahai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menantang Nabi dan menantang Allah, coba ya bangkitkan nenek moyang kami yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun meninggal, coba bangkitkan kalau memang benar bahwa akan ada hari kiamat, ada hari kebangkitan, dan Allah mampu menciptakan dan mengembalikan itu. Qala yatahadawna Allah. Mereka berani menantang Allah. Ya, orang-orang kafir tidak mikir akibat. Mereka berani menantang Allah dan Rasul-Nya. Fa yaqulun idza kana hunaka ba'd fa abauna matu fa ahyuhum. Nahnu nanzur ila dhalik. Mereka katakan bahwa kalau benar ada hari kebangkitan, ya, sedangkan nenek moyang kami sudah meninggal, maka hidupkan kembali, kami akan lihat buktinya. Ya, ini menantang Allah. Ayo tu bi abaina in kuntum shadiqin. Kembalikan, bangkitkan, hidupkan kembali nenek moyang kami kalau kalian benar. Allahu jalla wa ala akhbar annahu la yughayyiru sunnata subhanahu min ajli isti'jalil kafir. Ingat, ketika Allah ditantang oleh orang-orang kufar, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa Allah tidak akan merubah sunnahnya, takdirnya. Karena hari kiamat sudah ditakdirkan juga. ya, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Allah tidak merubah takdirnya, ya, dan Allah tidak merubah takdirnya disebabkan tantangan siapa? Orang-orang kafir tadi. Qala Allahu qala bi annahu la yakunu al-ba'd illa fi waqti. Karena Allah telah menentukan, mentakdirkan bahwa hari kiamat ada waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah dan tidak akan bangkit kecuali pada waktunya. Fala yu'ajjiluhu min ajli istijjalil kafirin. Allah tidak akan mempercepat hari kiamat, hari kebangkitan, disebabkan mereka orang-orang kafir yang buru-buru ingin melihat hari kiamat. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba bi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Katakan kepada Muhammad, Allah yang menghidupkan kalian, Allah yang mematikan kalian, Allah yang akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat nanti. Dan tidak ada keraguan pada itu semuanya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak paham. Manusia tidak paham tentang hal ini. Sudah jelas Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah mampu untuk mengembalikan mereka lagi. Dan ini lebih mudah bagi Allah. Ya, Allahu qadha bi anna al-ba'da lahu ma'ad la yataqaddam wa la ya'akhkhar. Allah telah mentakdirkan bahwa hari kebangkitan ada waktunya, tidak akan dipercepat dan tidak akan diperlambat oleh Allah. Wallahu jalla wa ala la yastabithuhu ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan terpengaruh oleh seorang pun. Tidak akan terpengaruh oleh seorang pun. Ya, ketika dia apa? Ditantang oleh orang-orang kafir tadi, Allah tidak terpengaruh. Kenapa? Karena sudah ada ketentuannya. Qala wa la yughayyiruhu wa'da wa tawqita. Dan Allah tidak akan merubah, ya, waktu kebangkitan min ajrihim hanya karena orang-orang kufar tersebut. Wa kadzalik. Begitu juga yatahadawna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir berani menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka berani menantang Allah, pasti mereka lebih berani untuk menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulun, mereka katakan, mata qiyam sa'ah. Wahai Muhammad, kapan hari kiamat bangkit? Ya, mereka nantang. Ini beda dengan sahabat yang bertanya kepada Nabi. Ya, kalau orang kafir nanya karena dia menantang, kapan hari kiamat, buktikan. Ya, ini beda dengan sahabat ketika mereka bertanya tentang hari kiamat. Qala yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang kufar bertanya kepadamu Muhammad tentang kapan bangkitnya hari kiamat. Ya, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Katakan sesungguhnya, ya, kapan hari kiamat bangkit, ilmunya itu hanya di sisi Allah. Artinya hanya Allah yang tahu. Ini tegas dalam Al-Quran. Yang tahu kebangkitan hari kiamat, datangnya hari kiamat hanya Allah. Jadi kalau ada yang mengaku mengetahui bahwa hari kiamat jatuh pada tanggal sekian hari, sekian tahun, sekian, maka kafir. Dia kafir. Kenapa? Karena dia telah menyaingi Allah tentang masalah al-ghaib. Ya, Nabi saja tidak tahu tentang hari kiamat. Ini ada orang yang mengaku tahu hari kiamat. Kemudian dia meramal hari ini tanggal sekian jam sekian. Ya, dicocok-cocokkan dengan tanggal-tanggal hari dan tahun yang sama. Ini kafir. Qul innama 'ilmu 'inda rabbi. Katakan, sesungguhnya tentang hari kiamat yang mengetahui hanyalah Allah. La yujalliha. Tidak ada yang mampu untuk menjelaskan kapan hari kiamat bangkit. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak ada mampu yang bisa menjelaskan kapan hari kiamat bangkit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala yas'aluka an-nasu 'an as-sa'ah. Wahai Muhammad, manusia pada datang kepadamu dan bertanya hari kiamat. Qul innama 'ilmuha 'inda Allah. Katakan, jawab bahwa yang tahu hari kiamat bangkit hanya Allah. Datang seorang dai ahli syubhat. Ingat, ahli syubhat. Dia keluarkan ucapan bahwa hari kiamat, ya, atau bahasa lainnya, bumi umurnya sekian dan sekian, ya, tahun sekian sudah bumi hancur. Ini dai atau kahin atau tukang dukun, tukang ramal. Ah, ini ahli syubhat. Yang seperti ini, ya, harus hati-hati. Ada dia LC, MA, Ustaz, ya, hafal Quran. Tapi kalau dia katakan dengan syubhat seperti ini, tinggalkan. Ya, dia berani membuat apa namanya ucapan bahwa bumi umurnya sekian. Tapi kan berhujan dengan hadis. Tapi lihat, hadisnya sahih apa dhaif atau maudhu. Tidak semua hadis harus dijadikan hujah. Kalau dia dhaif jangan dijadikan hujah, apalagi dia batil, maudhu. Kalau dia sengaja berarti dia telah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan berdusta atas nama Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba 'alayya mutaammidan falyatabawwa' maqadahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku, maka siaplah dia tempat duduknya di mana? Di neraka waliyullah. Ya. Maka ini hati-hati dalam menentukan atau menjelaskan masalah al-ghaib, terutama masalah hari kiamat yang ditegaskan oleh Allah bahwa yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qala faqiyam sa'ala ya'lamu illa Allah. Maka bangkitnya hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. La ya'lamu nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Tidak ada yang tahu, baik itu nabi dan rasul, mereka nabi yang diutus atau malaikat yang paling dekat sekalipun kepada Allah, tidak tahu kapan hari kiamat bangkit. Ya, datang manusia di abad 14, 1400 tahun setelah meninggal nabi, mengaku tahu bangkitnya hari kiamat. Kadzab dajjal. Jadi ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu yaum yakunu fikum dajjalun kadzabun. Akan datang di antara kalian di akhir zaman ini para pendusta, para dajjal yang membawa berita-berita dusta, menyampaikan hadis yang kalian tidak pernah dengar, begitu juga orang-orang sebelum kalian tidak pernah dengar, tapi dia tahu bahwa hadis, tidak tahu hadisnya dari mana. Nah, mereka ini disebut oleh Nabi kadzabun dajjal, para pendusta dan para dajjal. Qala, bahkan nabi yang diutus oleh Allah dan malaikat yang paling dekat sekalipun tidak tahu kapan bangkitnya hari kiamat. Walamma sa'ala Jibril Rasulullah bi hadratihi ashar, dan tatkala Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihadiri oleh para sahabat pada saat itu, qala akhbirni 'an as-sa'ah. Jibril bertanya, "Ya Muhammad, ceritakan kepadaku kapan hari kiamat dibangkit." Qala man mas'ulun 'anha bi a'lamu min as-sa'ih. Kata Nabi, siapa yang lebih tahu? Yang ditanya atau yang bertanya? Pasti yang bertanya lebih tahu, karena Nabi mengetahui perkara gaib dari wahyu, dan wahyu datang di bawah siapa? Jibril. Maka Nabi tahu setelah Jibril tahu. Berarti yang bertanya harusnya lebih tahu tentang masalah ini. Yani ana wa anta sawa. Ana tidak tahu dan anta wahai Jibril sama-sama tidak tahu. Li'annana la na'lamuha, karena kita sama-sama tidak tahu. Li'anna hadza la ya'lamu illa Allah, karena perkara bangkitnya hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Thumma ma hiya fa'idatuhum idza 'arafu waqta qiyamihim. Terus apa faedahnya? Kalau sekarang kita tahu, ya, tahu bahwa hari ini tanggal sekian akan bangkit hari kiamat. Kira-kira kita tahu enggak hari kiamat bangkitnya hari apa? Bangkitnya tahu hari apa? Hari Jumat dalam Sahih Muslim. Khairu ayyam talat 'alaihi syams yaumul Jumat. Kata Nabi, sebaik-baik hari yang di situ terbit matahari adalah hari Jumat. Khuliqa fi Adam. Adam diciptakan hari Jumat. Wa ukhrija fi al-jannah yaumul Jumat. Adam dimasukkan surga hari Jumat. Wa ukhrija minha yaumul Jumat. Adam dikeluarkan dari surga hari Jumat. Wafiyah kiam sah, dan hari Jumat itulah Allah akan bangkitnya hari kiamat. Tapi kapan Jumatnya? Ia tidak yang tahu. Hari Jumat tahu. Tanggalnya tahun berapa kita tidak tahu. Allah alam. Baik. Kata Syekh di sini, apa faedahnya? Kalau seandainya mereka mengetahui kapan bangkitnya hari kiamat, laisa lahu faedah biha, tidak ada faedahnya. Innamal faedah fil isti'dadi wal amal. Ya, faedahnya hanyalah apa? Kita bersiap-siap dan memperbanyak amal saleh. Amma man taqumu sa'a, fa hadza laysa lahu fi faedah. Adapun kita banyak bertanya kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Maka tidak ada faedah. Walau kana lahu fihi faedah la bayyanahu Allahu lahu. Kalau seandainya ada faedah, pasti Allah akan kabarkan. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian bangkitnya hari kiamat. Tapi karena tidak ada faedah, maka Allah tidak jelaskan. Walakin hadza min babil mukabah wa ni'am. Orang-orang kafir ketika bertanya, tujuan mereka adalah apa? Mengingkari dan menantang. Ya, ini tujuan orang-orang kafir. Wa illa fa ma'lum annahu law ja'aka ahad. Ya, kalau seandainya ada seorang datang kepadamu, waqal innahu muqbil alayka. Ini ada orang datang kepada kita. Orang ini mengatakan, "Hei kawan, ada musuh yang akan datang kepadamu." Illam tasta'in bil liqa'i wa tahdhar minhu fa sawfa yaqtuluka wa ya'khudhu. Kalau engkau tidak siap-siap, musuh akan membunuhmu, ya, dan musuh akan menghabisimu. Nah, kalau ada orang datang kepada kita dan dia sampaikan kabar, ada musuh di sana akan datang menyerang kita. Kalau engkau tidak siap-siap, kau akan dibunuh dan kau akan dihabisi. Hal minal hikmah annaka taqul mata ya'ti hadzal adu. Apakah termasuk hikmah engkau bertanya, kawan, kapan dia akan datang kemari? Ya? Kalau dia sudah ngasih tahu, musuh akan datang dan akan membunuhmu. Apa perlu bertanya lagi, kapan dia akan datang? Kata Syekh, hadza laysa minal hikmah. Ini di dalam termasuk hikmah. Tidak perlu ditanya, kapan dia sampai di sini? Wala minal akli, dan tidak masuk akal, tidak perlu bertanya. Al-hikmah an tasta'idja wa takun ala ahibbatil isti'dad madamaja. Tapi yang benar adalah engkau persiapkan diri, ya, untuk menghadapinya. Kapan saja dia datang, kita sudah siap. Itu. Kapan saja dia datang, kita sudah siap. Wakadzalika yaumsa. Begitulah hari kiamat. Al-hikmah anna katastai. Ya, kewajiban kita adalah mempersiapkan saja. Tidak perlu untuk apa? Bertanya kapan datangnya dan masih jauh atau sudah dekat. Amma waktu kiamat, fahadza laysa laka fi maslahah min qaribin aw ba'id. Adapun kapan bangkitnya, ini tidak ada kemaslahatan bagi kita, dekat atau masih jauh. Wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun. Aku tidak tahu kapan, ya, ancaman Allah ini akan datang. Sudah dekat atau masih jauh? Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ala. Nabi tidak tahu. Wala ahad ya'lam hadza illa Allah jalla wa ala. Li hikmatin akhfaha an jami'i khalqi la ya'lamuha illa hu. Dan Nabi tidak mengetahui kapan bangkitnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah. Dan Allah menyembunyikan kapan bangkitnya hari kiamat, karena di sana ada hikmah yang Allah sembunyikan dari makhluknya, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kewajiban kita hanya bersiap, siap untuk menghadapinya. Ini berbeda pertanyaan orang kafir ketika menentang Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan pertanyaan seorang sahabat Arabi ketika datang kepada Nabi SAW, dan hadisnya dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan yang lainnya. Ketika datang, diceritakan oleh Anas bin Malik kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah. Orang ini bertanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat bangkit? Ini beda pertanyaannya. Pertanyaannya sama pertanyaan siapa? Orang kafir tadi. Dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat akan bangkit? Qala wa madza a'dadta lah. Nabi balik bertanya, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Tuh, yang ditanyakan oleh Nabi sebaliknya. Ya, tidak perlu tanya kapan, tapi siapin apa yang sudah kalian siapkan untuk hari kiamat. Qala ma a'dadtu laha min amalin illa qaw kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Aku tidak persiapkan banyak dari amalan kecuali ana uhibbu Allah wa rasulahu wa Abu Bakar wa Umar. Kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi dia subhanallah tidak banyak beramal, tapi dia punya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Anas bin Malik ketika mendengar demikian, kata Anas, fa ana uhibbu wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar wa illa a'mal bi mithli ma amiltu. Dan aku ketika mendengar ucapan Nabi tadi, maka aku katakan aku mencintai Allah dan aku cinta Rasulnya, aku cinta Abu Bakar dan Umar, meskipun aku belum bisa beramal seperti amal Abu Bakar dan Umar. Maka, ya, kita mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai mereka. Mudah-mudahan dengan kecintaan tersebut dan minimnya amalan-amalan kita, kita dikumpulkan oleh Allah bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita adalah istiadah, mempersiapkan dengan amalan-amalan soleh untuk menghadapi datangnya hari kiamat. Adapun apabila datang orang-orang yang membawa berita bahwa hari kiamat akan bangkit, ya, hari ini, hari itu, tanggal sekian, bulan sekian, atau dia menjelaskan dengan hadis-hadis yang palsu, maka ini jangan didengar. karena ini adalah dajjalun kadzabun. Mereka adalah para pendusta dan para dajjal. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ya apa yang kita baca dari penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan rahimahullahu taala ini ya memantapkan keimanan kita pada hari kiamat dan menjadikan kita lebih semangat untuk mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.